Jangan kau tangisi. Hanya mimpi belaka. Janganlah kau tangisi perpisahan ini. Tak guna kau sesali yang telah terjadi. Walaupun aku masih ingin bersamamu, perpisahan ini tak guna kau sesali yang telah terjadi. Perpisahan ini tak guna kau sesali yang telah terjadi. Perpisahan ini tak guna kau sesali yang telah terjadi. Aku masih ingin bersamamu, tapi takdir membuat diri kita berpisah. Janganlah kau tangisi perpisahan ini. Sesali yang telah terjadi.